Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kuliah kita pada malam ini. Seterusnya, hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama sekali lagi berkumpul di dalam majlis ilmu pada malam ini. Bagi kita menyambung majlis perbahasan kita, hadirin dan hadirat, pada membahaskan sebuah kitab yang bertajuk Talbis Iblis ataupun Tipu Daya Iblis yang dikaryakan oleh Al-Imamul Hafiz Jamaluddin Abu Al-Farash Abdul Rahman Ibnul Jauzi Rahimahullah, atau lebih dikenali dengan panggilan Al-Hafiz Ibnul Jauzi, yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Dan perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang saya muliakan, kita akan menyambung kepada satu tajuk yang baharu, zikru talbisi iblisa alal falasifati wa tabi'ihim, menyebutkan atau menyatakan tipu daya iblis ke atas al-falasifah, iaitu golongan ahli falsafah dan juga para pengikut mereka. Dalam nota kaki yang ada pada kitab saya, hadirin dan hadirat, saya baca sedikit. Al-falasifatu, yang dimaksudkan dengan golongan falsafah ini, jama' filosof, jama' filosof, nisbah ilal falsafah. Ia merupakan kata banyak kepada filosof yang merupakan suatu nisbah kepada al-falsafah. Dan al-falsafah, wahia ibaratun Yunaniyatun murakkabatun min kalimatain. Ia merupakan suatu perkataan yang berasal daripada Yunani, yang terbina daripada dua kalimah. Maknanya perkataan falsafah ni terbina daripada dua patah perkataan. Yang pertama, fila. Perkataan fila, ay muhibba. Makna fila dalam bahasa Arab, fila ni bahasa Yunani, apabila dialih kepada bahasa Arab, maksudnya adalah muhib, iaitu pencinta, orang yang mencintai. Manakala satu lagi kalimah yang membentuk kalimah falsafah adalah sofia, dengan sin, sofia. Jadi, fila sofia. Yang mana sofia maknanya adalah al-hikmah dalam bahasa Arab, iaitu wisdom, kebijaksanaan. Fal-filosof, maka yang dimaksudkan dengan filosof huwa muhibbul hikmah, pencinta kepada hikmah. Ahammu ma ishtaharu bihi min ara, perkara terpenting yang mereka menjadi terkenal disebabkan pendapat-pendapat mereka adalah al-qawlu biqidamil alam, mereka berpendapat alam ni kidam, hadirin dan hadirat, inkarin nubuwat, dan mereka juga berpendapat dengan mengingkari kenabian. Mereka mengingkari kenabian. Dan yang ketiga, inkar hasyril ajasad, dan mereka mengingkari kepada akan dihimpunnya keseluruhan manusia nanti. Jadi dikatakan di sini, kama qala wal falasifatu, perkataan ahli falsafah ini, kama qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tawaif mutafarriquna la yajma'uhum qawlun wala madhhab. ia merupakan kumpulan-kumpulan yang yang pelbagai, yang tidak boleh dihimpunkan dengan satu pendapat dan juga satu mazhab. Maknanya kumpulan ni ramai, ahli falsafah ni. Bal hum mukhtalifuna aksar min ikhtilaf firak al-Yahud wal-Nasara wal-Majus. Bahkan mereka berbeza-beza lebih banyak daripada perbezaan firqah-firqah Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maknanya ahli falsafah ni perbezaan mereka lagi ramai, lagi banyak daripada firqah, iaitu kumpulan dan puak Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi kita tengok balik kepada kata-kata Ibn al-Jauzi rahimahullah. Innama tamakkana iblisu minat talbis alal falasifah min jihah annahum infaradu bi'ara'ihim wa ukulihim. Sesungguhnya yang memungkinkan, yang memampukan iblis untuk mengadakan talbis, yang ini tipu daya, ke atas kumpulan ahli falsafah ini adalah dari min jihah, daripada satu sudut, annahum infaradu bi'ara'ihim wa ukulihim, kerana mereka ni bersendirian dengan pendapat dan akal mereka. وَتَكَلَّمُوا بِمُقْتَضَى زُنُونِهِمْ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ. Dan mereka bercakap semata-mata bersandarkan sangkaan-sangkaan mereka sahaja, tanpa mereka, orang kata iltifat, tanpa mereka memberikan fokus mereka kepada para nabi, ilal anbiya. Ghairi iltifat ni dia tidak berpaling pun kepada, maknanya dia tak nak tengok dan tak nak dengar pun kata-kata para anbiya alaihi wassalam. Dan di dalam nota kaki ni dia kata, li'annahum ya'taqiduna anna al-anbiya'a innama ja'u bi'amaliyat biha qama qanunul adal alladhi la takumu maslahatul alam illa bih. Maknanya kalau secara bahasa mudahnya, golongan ni sebagaimana yang kita telah sebutkan sebentar tadi, mereka tidak beriktiqad, iaitu tidak mempercayai pun tentang kenabian-kenabian ini. Jadi mereka ni tidak berpaling pun kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Faminhum, ada dari kalangan mereka ni, iaitu al-falasifah, ahli falsafah ni, man qala biqawli ad-dahriyah. Mereka ni ada yang berpegang dengan pendapat ad-dahriyah. Apa pendapat ad-dahriyah yang kita dah ceritakan sebelum ini? Wa annahu la sani'a lil alam. Bahawasanya tidak ada pencipta bagi alam ni. Ini ada dalam kalangan ahli falsafah ni, mereka berpendapat alam ni tak ada pencipta. Inilah kita kata, sebab mereka ni banyak pergi kepada akal mereka semata-mata, pergi kepada sangkaan mereka semata-mata, mereka ketepikan peranan para nabi dan tidak percaya kepada para nabi. Sebab itu ada dalam kalangan ahli falsafah ini, mereka cenderung kepada pandangan dahriyah, iaitu bahawasanya alam ini tidak ada penciptanya. Hakahu an-Nubakhti, ini pendapat diceritakan oleh Nubakhti wa ghayruhu anhum. Dan selain daripada beliau berkenaan dengan al-falasifah ni, ahli falsafah. Wa haka Yahya ibn Bishr anna Hawandi anna Aristoteles, ni Aristotle ni. Anna Aristoteles wa ashabahu za'amu anna al-ardha kaukabun fi jawfi hadzal falak. Dan Yahya bin Bishr An-Nahawandi telah menceritakan bahawasanya Aristotle dan juga para sahabat dia, mereka menyangka bahawasanya bumi ni adalah satu bintang yang berada di dalam perut falak ni. Maknanya di dalam perut galaksi ni. Wa anna fi kulli kaukab awalim, dan pada setiap bintang tu ada alam-alamnya yang banyak. Kama fi hadzihil ard kama fi hadhihi al-ard wa anharan wa asjaran, sebagaimana yang sama, maknanya pada setiap bintang-bintang tu ada alam sama macam alam dunia kita ni, yang ada padanya bumi, yang ada padanya sungai-sungai, yang ada padanya pokok-pokok. Jadi mereka ni pegang kepada apa nama, multi universe, hadirin dan hadirat, contohnya begitulah, berpendapat sebegitu bahawasanya bumi ni adalah satu bintang yang berada di dalam galaksi ni, dan sebenarnya ada banyak bintang-bintang yang lain, yang mana di dalam setiap bintang-bintang tu juga ada bumi yang sama macam kita di dunia ni. Itu maksud dia. Yang mana terdapat di dalamnya sungai-sungai juga, ada pokok-pokok juga dan yang seumpama dengannya. Wa ankaru as-sani', dan mereka mengingkari pencipta. As-sani' ni adalah pencipta. Wa aksaruhum asbata illah qadimah lil alam. Dan kebanyakan mereka mengisbatkan, menetapkan illah yang qadimah bagi alam ini. Illah qadimah ni adalah al-illatu hiya ma yatawaqqaf wujudu syai' alaih. Sesuatu yang terhenti ataupun perkara yang mana terhentinya kewujudan sesuatu tu ke atas diri dia. Wal qadimah fi istilahil falasifah hiya al-azaliyah al-mujibah binafsiha. Dan maksud bagi perkataan qadimah ni adalah dia bersifat azali. Maknanya menurut mereka, kebanyakan mereka ahli falsafah ni, mereka mengisbatkan bagi alam ni sifat azali. Itu maksud dia. Mereka mengisbatkan, mereka menetapkan bagi alam ni sifat azali. Maksud sifat azali adalah ia ada lama dulu lagi dah. Maksudnya dia nak menafikan adanya pencipta lah. Sifat azali ni maknanya dia dah memang sedia ada wujud. Ha, begitu. Tanpa berhajat kepada pencipta. Summa qala biqidamil alam. Kemudian mereka berpendapat akan qidamnya alam ni. Jadi qidam alam ni maksudnya dia dah lama dahulu kewujudan dia. Wa annahu lam yazal mawjudan ma'allahi ta'ala. Dan ia telah pun wujud bersama berseiring dengan kewujudan Allah menurut pandangan mereka. Wa ma'lulan lahu wa musawiqan. Dan ma'lul di sini maknanya ahuwa kullu zat wujuduhu bil fi'il min wujudi ghairi. Wa wujudu dhalikal ghair laysa min wujudi. Iaitu setiap zat yang mana wujudnya adalah seiring dengan wujudnya yang selain daripadanya. Wa musawiqan, hadirin sidang jemaah. Ghairu mutaakhirin anhu. Bizzaman musawiqah al-ma'lul lil'illah. Dalam erti kata, mereka nak katakan alam ini telah wujud seiring dengan kewujudan Allah. Bukannya Allah wujud dulu, baru alam wujud dulu. Tidak. Itu pada pandangan dia lah, hadirin dan hadirat. Dia kata, وَالنُّورَ لِشَمْسِ بِالذَّاتِ وَالرُّطْبَهْ لَا بِالزَّمَنِ. Dan cahaya bagi matahari itu adalah dengan zat dan juga kedudukan, tidak dengan masa, hadirin dan hadirat. فَيُقَالُ لَهُمْ, maka dikatakan kepada mereka, inilah ahli falsafah. لِمَا أَنْكَرْتُمْ أَيَّكُونَ الْعَالَمْ حَادِسًا بِإِرَادَةٍ قَدِيمَةٍ اِقْتَضَتْ وُجُودُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي وَجَدَ فِيهِ. Kenapa kamu mengingkari bahawasanya alam ni bersifat hadis? Ini sesuatu saya kata dalam bab ni, dia perbahasan lebih kepada perbahasan-perbahasan akidah sebenarnya. Hadirin dah hanya. Perbahasan akidah ni pula dia lebih kepada teologi, firu' adyan dan seumpamanya lah. Saya pun tak pasti sama ada orang kita berminat ke tidak dengan tajuk sebegini waktu malam pukul 9:30. Tapi tak apalah, kita teruskan sajalah, hadirin dah hanya. Sebab dia banyak ayat-ayat yang cerita tentang teologi, tentang cerita dalam bab-bab muqaranatul adyan ni lah, perbandingan agama ni. Lima ankartum ayyakunal alam hadisan. Kenapa kamu mengingkari untuk alam ni bersifat hadis? Hadis ni baharu, hadirin dah hadirat. Bi iradah qadimah, dengan kehendak yang lama. Iqtadat wujuduhu fil waqti alladhi wajada fihi. Yang mana telah menetapkan kewujudannya pada waktu yang dia wujud padanya. Tengok bahasa. Jadi kita susah nak faham bahasa-bahasa yang falsafah ni. Ia bukan bahasa harian kita lah, hadirin dah hadirat. Fa'in qalu, sekiranya mereka menjawab, membalas balik kenyataan persoalan kita yang kita tanyakan sebentar tadi. Fahadha yujibu ayyakuna baina wujudil bair, fahadha yujibu ayyakuna baina wujudil bari wa baina al-makhluqat zaman. Ini hal itu, kenyataan tersebut mewajibkan untuk terdapatnya di antara kewujudan Allah tu dengan kewujudan makhluk tu terdapat masa. Kalau kita kata begitu, akan adanya masa antara kewujudan Allah dengan kewujudan makhluk. Kulna, kita katakan, kata Ibn al-Jawzi, kita katakan, az-zaman makhluk, walaysa qabla zaman zaman. Masa itu adalah makhluk, dan tidak ada sebelum masa-masa. Maknanya tidak ada masa sebelum masa. Jadi Allah tak terikat dengan masa, dari surah itulah. Dia kata, az-zaman makhluk, walaysa qabla zaman zaman. Masa adalah makhluk dan tidak ada zaman sebelum zaman. Tidak ada masa sebelum masa diciptakan. Summa yuqalu lahum. Kemudian dikatakan kepada mereka. Hal kanal haq qadiran ala an yaj'ala samakal fala al'ala aksar mimma huwa bidhira au aqal mimma huwa bidhira. Fa in qalu la yumkin fa huwa ta'jis. Wa li anna ma la yumkin an yakuna akbar minhu wa la asghar fa wujuduhu ala ma huwa alayhi wajibun la mumkin. Wal wajibu yastaghni an illah. Baik, hadirin dah hanyalah. Kita tengoklah satu persatu. Terjemahan dia, dikatakan kepada mereka, iaitu kepada ahli falsafah ni. Hal kana al-haq qadiran ala an yaj'al samaka al-falak al-a'la aksar mimma huwa bidhira? Adakah kebenaran itu mampu untuk menjadikan sama al-falak ni, maknanya galaksi ni ataupun yang tertinggi lagi banyak daripada apa yang sama dengan satu zira'? Satu zira' ni adalah satu hasta. Au aqal mimma huwa bi zira', ataupun lebih kurang daripada kadar satu hasta tersebut. Fa in qalu la yumkin, kalau mereka jawab tidak mungkin, fa huwa ta'jis, maka itu adalah suatu bentuk kelemahan. Wa li anna ma la yumkin an yakuna akbar minhu wa la asghar fa wujuduhu ala ma huwa alayhi wajib la mungkin. Ini kerana sesuatu yang tidak mungkin untuk menjadi lagi besar daripadanya dan juga lagi kecil daripadanya, maka kewujudan dia adalah ma huwa alaihi wajib la mungkin. Wal wajib yastaghni an illah. Maka yang wajib ni memadai dan mencukupi daripada sebarang illah. Wa qad sataru mazhabahum bi an qalu. Mereka telah menyembunyikan mazhab mereka dengan mereka berkata, Allahu Azza wa Jalla sani'ul alam. Allah Azza wa Jalla adalah pencipta alam. Wa hadza tajawuzun 'indahum la haqiqah. Yang ni sebenarnya bukannya realiti pada mereka ni pun. Tapi tajawuz. Tajawuz ni macam macam orang kata sifat yang mengada-adakan, hadirin dan hadirat. Li'anna al-fa'il murid lima yaf'aluh. Kerana orang yang melakukan itu adalah berkehendak terhadap apa yang dia lakukan. Wa indahum, di sisi mereka iaitu al-falasifah, anna al-alam zahara daruriyan la anna Allah fa'alahu. Di sisi mereka ahli falsafah ini, bahawasanya alam ni muncul secara daruri. Daruri ni memang secara jadi satu daruri, satu keperluan untuk alam ni muncul, bukannya kerana Allah yang melakukannya iaitu menciptakannya. Wa min mazahibihim, antara mazhab mereka adalah annal alama baqin abada. Alam ni akan berbaki, akan kekal selama-lamanya. Kama la bidayata li wujudihi wa la nihayah. Sebagaimana tidak ada permulaan bagi kewujudan alam dan tidak ada pengakhiran bagi kewujudan alam. Isu ni ada diulas oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah dan juga oleh Al-Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wal Naqal. Adanya isu pandangan ahli falsafah ni berkenaan dengan pegangan-pegangan mereka dan i'tiqad-i'tiqad mereka. Qalu li'annahu ma'lul illah qadimah fakana al-ma'lul ma'al illah. Yang ini telah kita sebutkan tadi bahawasanya di sisi mereka, alam ni bersifat azali. Maknanya telah daripada sekian lamanya wujud. Wa mata kana al-alamu mumkin al-wujud lam yakun qadiman wala ma'lulan. Dan apabila alam ni mungkin ke apa? Mumkinul wujud lam yakun qadiman wala ma'lulan. Wa qad qala Jalinus, law kanat asy-syamsu masalan taqbal al-'in'idam li dhahri fiha zabul fi hadhihi al-mudda at-tawilah. فَيُقَالُ لَهُ قَدْ يُفْسِدُ الشَّيْءِ بَغْتَةً لَا بِالزَّبُولِ ثُمَّ مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّهَا لَا تَذْبَلْ فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ بِمِقْدَارِ الْأَرْضِ 170 مَرَّةً أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَوْ نَقَصَ مِنْهَا مِقْدَارُ جِبَالٍ لَمْ يَبْنِ ذَلِكَ لِلْحِسِّ ثُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْيَاقُوتَ يَقْبَلَانِ الْفَسَادَ وقد يبقيان سنين ولا يحس نقصانهما وإنما الإيجاد والإعدام بإرادة القادر والقادر لا يتغير في نفسه ولا تحدث له صفة وإنما يتغير الفعل بإرادة قديمة. Hadirin dan hadirat. Apapun saya tidaklah memahami sangat ayat ini secara terperinci. Tuan-tuan yang mempunyai terjemahan lebih baik untuk merujuk kepada kitab-kitab yang telah diterjemahkan, hadirin dan hadirat. Saya selalu sebut berulang kali sebenarnya, saya sendiri bukannya pengkhususan dalam bidang usuluddin, dalam bidang perbandingan mazhab. Saya tidak mengkaji aliran-aliran falsafah, mazhab-mazhab teologi ini, hadirin dan hadirat, secara mendalam lah. Jadi saya pengkhususan dalam bidang fiqah dan usul fiqah. Maka ini kadang-kadang ada certain-certain ayat dia agak kita sulit nak memahaminya. Jadi saya nak teruskan kepada sambungan daripada fasal yang berikutnya. Faslun wa qad haka Abu Muhammadin al-Hasanu ibnu Musa an-Nubakhti fi kitab al-Ara' wad-Diyanat. Abu Muhammad al-Hasan bin Musa an-Nubakhti dalam kitabnya al-Ara' wad-Diyanat telah menceritakan anna Socrat, bahawasanya Socrat. Socrat ni Socrates lah. Yang kita biasa dengar Aristotle, Socrates. Ini adalah tokoh-tokoh falsafah. Kana yaz'am, beliau pernah menyangka anna usul al-asyai thalasah. Teras bagi setiap suatu itu ada tiga. Anna usul al-asyai thalasatun. Bahawasanya usul, asal bagi setiap sesuatu itu ada tiga. Asal ni maksudnya punca atau sumber. Yang pertama adalah illah fa'ilah, iaitu illah yang melakukan, illah yang melakukan. Illah fa'ilah ni adalah hiya ma yakunu bihi syai', sesuatu yang ma yakunu bihi syai', sesuatu yang membentuk sesuatu. Wa huwa ghairu dakhil fi mahiyatihi, tapi ia tidak termasuk sebahagian daripada sesuatu tersebut. Yang kedua wal unsur. Ha, ini adalah teras yang kedua, iaitu unsur. Wal unsur عرفه الكندي بأنه طينة كل طينة وبهذا يكون هو المحل الذي باستهالته يقبل الصور كما قال الغزالي. Unsurlah. Yang ketiganya adalah as-surah. As-surah ni adalah gambaran ataupun bentuk. Gambaran atau bentuk. Dalam nota kaki yang ada pada kitab saya ni, dia kata hiya hay'atu syai', iaitu bentuk bagi setiap sesuatu. وَشَكْلُهُ الَّذِي يُتَصَوَّرُ بِهِ, dan dia punya syakal dia, iaitu dia punya bentuk dia, yang mana kita boleh dapat gambaran dengan bentuk sesuatu tersebut. وَبِهَا يَتِمُّ الْجِسِمُ, dan dengan surah inilah jisim menjadi lengkap dan sempurna. Baru nampak dia punya bentuk dan rupanya, hadirin dah hadirat. Kemudian dikatakan di sini qala wallahu azza wa jal huwa al-aqal. Socrates berkata Allah tu adalah akal. Dia kata begitu. Wal unsur wal mawdu'ul awwal lil kauni wal fasad. Manakala unsur adalah al mawdu'ul awwal lil kauni wal fasad. Iaitu yang diletakkan pertama sekali bagi alam ni dan juga bagi fasad. والصوره adalah jauhar la jisim, dan surah bentuk adalah merupakan jauhar bukannya suatu jisim. Waqala akharun minhum, berkata orang lain dari kalangan mereka, itu ahli falsafah, Allah wal illah al fa'ilah, Allah tu adalah al illah al fa'ilah, yang kita telah sebutkan illah fa'ilah sebentar tadi. Wal unsur al munfa'al, manakala unsur tu adalah al-munfa'al tu. Wa qala akharun minhum, yang lain daripada mereka berkata al-aqlu rattaba al-asya'a hadha tertib. Akal lah yang menyusun setiap sesuatu dengan mengikut susunan yang berikut ni. Akal lah yang telah menyusun sesuatu mengikut susunan yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Wa qala akhar, berkata orang lain selain daripada itu, bal at-tabi'ah fa'alathu, bahkan tabiat telah yang telah melakukannya. Bahkan tabiat telah yang telah melakukannya. Hadirin dan hadirat. Saya nak minta kejap masa, hadirin dan hadirat. Baik. Kita sambung sedikit lagi. Wa haka Yahya ibn Bishr ibn Umair An-Nahawandi anna qauman min al-falasifati qalu. Yahya bin Bishr An-Nahawandi menceritakan bahawasanya suatu kumpulan daripada golongan ahli falsafah ni mereka berpendapat. Lamma shahadna al-alam mujtami'an wa mufarraqan wa mutaharrikan wa sakinan 'alimna annahu muhdas wa la budda lahu min muhdis. Maknanya ada satu kumpulan, ada satu kaum daripada golongan ahli falsafah ni, mereka berkata, apabila kami menyaksikan alam ni, sifatnya berkumpul, berpisah, bergerak, tetap, alimna annahu muhdas. Maka kami telah mengetahui yang ianya adalah telah direka atau telah dicipta. Wala budda lahu min muhdis. Dan tidak dapat tidak ia mesti mempunyai penciptanya. Summa ra'aina anna al-insan yaqa'u fil ma' wa la yuhsinu sibaha. Kemudian kami melihat bahawasanya seorang manusia yang jatuh di dalam air tapi dia tak pandai berenang. Fayastaghisu bidzalika as-sani' al-mudabbir. Maka dia beristighasah meminta pertolongan kepada pencipta yang mengurus takbir. Wala yaghisu wala yughisu au finnar fa'alimna anna. Tapi dia pencipta tu dia kata tidak membantunya, tidak menolongnya. Au finnar, ataupun jika sekiranya seseorang itu terjatuh ke dalam api, dia kata tolonglah pencipta, tolonglah pencipta, tengok-tengok dia tak ditolong pun. Fa'alimna anna zalika sani' ma'dum. Ini pandangan sebahagian daripada golongan falasifah, ahli falsafah. Dia kata maka kami ketahui yang pencipta itu tidak wujud. Pencipta itu tidak wujud. Maksudnya ada satu kumpulan dari kalangan ahli falsafah ni. Mereka ada yang berfikir. Dan dalam fikiran tersebut mereka kata dia tengok sifat bumi ni begini begini begini, dia kata ini mesti ada pencipta, mesti ada pencipta. Tapi dia kata, bila kami tengok ada satu orang manusia ni, dia jatuh sama ada ke dalam air. Dan dia tak pandai berenang. Air tu macam contohnya dalam sungai ke dalam laut lah. Ataupun dia jatuh ke dalam api. Ataupun dia jatuh ke dalam api. Lalu dia pun beristighasah. Dia pun beristighasah. Minta pertolongan daripada, dia kata di sinilah as-sani' al-mudabbir ni. Sani' ni maksudnya pencipta yang mengurus takbir lah. Maka dia kata tidak pun dapat pertolongan, tidak pun dibantu dan tidak pun dapat pertolongan. Maka dia terus buat satu kesimpulan puak-puak ini, fa'alimna anna dhalika sani' ma'dum. Maka kami pun ketahui bahawasanya pencipta tersebut tidak ada. Dia kata begitulah. Pencipta tersebut tidak ada. Qala, dia berkata lagi, wakhtalafa ha'ula fi adami hadha as-sani' ala thalas firaq. Dan mereka-mereka ini, kumpulan-kumpulan ini, mereka berbeza pendapat tentang ketiadaan pencipta kepada tiga pendapat. Saya minta maaf, kepada tiga kumpulan. Ala thalas firaq. Maknanya ada tiga firqah. Firqah ni kumpulan, kelompok. Maksudnya bila mereka kan ada sebahagian mereka tadi yang berpendapat tidak adanya pencipta, tidak adanya pencipta. Lalu mereka ni terbahagi kepada tiga firqah, kepada tiga kumpulan, tiga kelompok. Yang pertama, firqatun za'amat annahu lamma akmala al-alam istahsanahu. Fakhashiya an yazida fihi aw yanqusa minhu fayufsid. Fa'ahlaka nafsahu wa khala minhu al-alam. فبقيت الأحكام تجري بين حيواناته ومصنوعاته على ما اتفق. Ada satu kumpulan yang pertama daripada tiga kelompok tersebut. Za'amat, dia menyangka. Annahu, bahawasanya pencipta tersebut. Lama akmal al-alam, apabila dia telah menyempurnakan penciptaan alam ni, istahsanahu. Maksudnya dia menganggap ia tu sebagai bagus dan baik. Lalu dia sebagai pencipta tu takut ayyazida fi aw yanqus minhu. Maknanya akan berlaku pertambahan atau akan berlaku pengurangan sehingga akhirnya dia akan merosakkan alam ni. Fa ahlaka nafsah. Lalu pencipta tu dia sendiri yang membinasakan diri dia. Wa khala minhul alam. Supaya apa? Okey, baik. Jadi maksudnya di sini, pencipta tu dia takut dia akan, dia macam ni. Mengikut pandangan yang pertama ni, apabila pencipta tu telah selesai menciptakan alam, dia telah menganggap yang alam ni dah cukup baik dah. Ha, begitu. Jadi dia takut dia sendiri akan menambahkan benda yang telah sedia baik atau akan berlaku pengurangan kebaikan tersebut disebabkan dia sebagai pencipta. Fayufsid, lalu dia merosakkan alam yang telah sedia cantik ni. Ha, begitulah maksud dia. Fa'ahlaka nafsah, lalu pencipta ni sendiri, lalu pencipta ini dia membinasakan, menghancurkan diri dia sendiri. Wa khala minhul alam, maka jadilah alam ni tak ada pencipta. Ha, begitulah maksudnya. Maknanya khala minhul alam ni, alam ni sunyilah daripada dia. Ha, begitu. Fa baqiyatil ahkam tajri baina hayawanatihi wa masnuatihi ala mattafaq. Maka kekallah hukum hakam berjalan mengikut ciptaan dan ciptaan dan rekaannya berdasarkan apa yang telah disepakati. Ha, begitu. Ini pandangan salah satu daripada kumpulan tersebut. Wa qalat al-firqatu ath-thaniyah, dan berkata kelompok atau kumpulan yang kedua, bal zahara fi dhatil bari tulul falam yajal falam yazal yajtazib quwwatuhu wa nuruhu hatta saratil quwwah wan nur fi dhalika at-tulul wa huwa al-alam wa sa'a nurul baqi wa sa'a nurul bari wa kana al-baqi minhu sinnaur kana al-baqi minhu sinnaur. Ya ni saya tak berapa faham ayat dia ni, hadirin dan hadirat. Ni pandangan yang kedua ni, bal zahara fi dhatil bari tulul. Maknanya dia kata telah terzahir pada zat al-bari. Al-bari ni kalau itu terjemahannya adalah pencipta lah. Falam yazal yajtazi quwwatuhu wa nuruhu hatta saratil quwwah wan nur fi dhalika tulul wa huwa al-alam. وزعموا أنه سيجذب النور من العالم إليه حتى يعود كما كان وبضعفه عن مخلوقيه أهمل أمرهم فشاع الجور. Saya tidak jelas, saya minta maaf hadirin hadirat. وقالت الفرقة الثالثة, pendapat kelompok yang ketiga mengatakan, balil bari, bahkan al-bari ni, pencipta ni, lamma atqana al-alam, apabila dia telah, orang kata tekunnya alam ini, tafarraqat ajza'uhu fih, terpecah dia punya bahagian-bahagian pencipta tu pada alam tersebut. Maksudnya, ada pencipta asalnya, apabila dia telah menyiapkan alam ni, maka dia terpecah segala juzuk-juzuk pencipta ni di dalam alam tersebut. Ha, ini pun salah satu daripada pandangan ahli falsafah. Pendapat yang ketiga. فَكُلُّ قُوَّةٍ فِي الْعَالَمِ, maka setiap kekuatan yang ada pada alam ni, فَهِيَ مِنْ جَوْهَرِيَّتِهِ, maka hakikatnya kekuatan-kekuatan yang ada dalam alam tu datang daripada apa nama, zat ataupun daripada juzuk-juzuk pencipta itu tadi. Ha, begitu. Qala al-musannif, berkata musannif iaitu pengarang kitab ni al-Imam Ibn al-Jawzi, hadha alladhi dhakarahu Yahya Ibn Bishr naqaltuhu min nuskhatih. bin Nizamiyah. Apa yang disebutkan oleh Yahya bin Bishr An-Nubakhti ini telah aku nukilkan daripada nuskhah beliau sendiri di An-Nizamiyah. An-Nizamiyah ni satu madrasah. Madrasah Nizamiyah nama dia. Madrasah Nizamiyah, sebuah madrasah, sebuah sekolah yang terletak di Baghdad, hadirin dan hadirat. Yang terletak di Baghdad. وَقَدْ كَتَبْتُ مُنْزُ 220 سَنَةً Ataupun, وَقَدْ كُتِبَتْ مُنْزُ 220 سَنَةً Yang mana nusrah tersebut telah dicatat, telah ditulis semenjak 220 tahun. Semenjak 220 tahun. Walaula annahu qad qila wa nuqil wa fi dhikrihi bayan ma qad fa'ala iblis fi talbisi la kana al-aula al-idrab an dhikrihi ta'ziman lillahi 'azza wa jalla ay yuzkar bi mithli hadha walakin qad bayyana wajh al-fa'idati fi dhikrihi. Kalaulah tidak, yang ianya telah dikatakan dan dinukilkan, maknanya kitab pandangan yang disebutkan oleh Yahya bin Bishr ni tadi berkenaan dengan pendapat-pendapat ahli falsafah. Kalaulah tidak ianya telah dikatakan, telah diucapkan dan telah dinukilkan dan pada sebutannya menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh iblis dalam tipu dayanya kepada puak falsafah ni. Lakana al-aula, maka yang lebih utama adalah al-idrab an zikrih. Tak payah sebut. Maknanya kita jangan sebut berkenaan dengan hal-hal ni. Sebab kata Ibn al-Jawzi, ta'ziman lillahi azza wa jal ayyuzkara bimisli hadha. Sebagai suatu kita memuliakan Allah daripada Allah disebutkan dengan contoh-contoh seperti ini. Dengan ayat-ayat macam tu. Akan tetapi kata Ibn al-Jawzi, qad bayyanna wajhal fa'idati fi zikri. Kita telah jelaskan tentang di manakah bentuk faedah pada kita menyatakan atau pada menceritakan dengan riwayat-riwayat ini. Ataupun nukilan-nukilan ini, hadirin dah jawab. Kemudian kita nak masuk kepada satu fasal yang baru. Waqad faslun, kata penulis kitab rahimahullahu taala, fasal waqad zahaba aktsarul falasifati ila anna Allah taala la ya'lamu syai'a. Kebanyakan ahli falsafah berpendapat bahawasanya Allah taala ni tak mengetahui apa pun. Dia kata begitu. La ya'lamu syai'an, ni Allah tak mengetahui apa. Ini kata al-ahli al-falasifah, ahli falsafah. Wa innama ya'lamu nafsah, yang dia tahu hanyalah diri dia sendiri sahaja. Zakara al-Ghazali fi tahafutil falasifati anna hadha ar-ra'y mahallu ittifaqi baina jami'il falasifah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah mengatakan, pendapat ini adalah suatu perkara yang disepakati oleh seluruh ahli falsafah bahawasanya mereka mengatakan anna Allah Ta'ala la ya'lamu syai'a. Allah tak tahu apa pun. Wa innama ya'lamu nafsah. Hanya dia tahu diri dia je. Wa qad sabata anna al-makhluqa ya'lamu nafsahu wa ya'lamu khaliqah. Dan telah sabit bahawasanya seorang makhluk itu dia mengetahui dirinya dan dia mengetahui penciptanya. Faqad zadu, maka mereka telah menambah martabatal makhluki ala rutbatil khaliq. Kedudukan dan tingkatan makhluk, mereka telah tinggikan kedudukan dan martabat makhluk ni ke atas martabat dan kedudukan pencipta. Wahaza azharu fadihah min ayyu takallam alaih. Inilah sekeji-keji perkara untuk kita cakap bercakap berkenaannya. Ini adalah sekeji-keji ataupun keburukan yang paling ataupun kekejian yang paling jelas daripada perkara yang kita nak bercakap ke atasnya. Fanzur ila ma zayyanahu iblis liha'ula'il hamqa. Maka perhatikanlah bagaimanakah iblis telah menghiaskan kepada puak-puak yang jahil ini. Hamqa ni golongan ahmak. Ahmak ni adalah orang bodoh. Ma'a iddia'ihim kamal al-aqal. Sedangkan mereka mendakwa mereka memiliki akal yang sempurna. Tapi duk cakap tentang Tuhan begitu rupanya. Duk angkat makhluk lebih daripada daripada Khaliq, daripada pencipta. Waqad khalafahum Abu Ali ibn Sina fi hadha faqal. Dan Abu Ali ibn Sina, yang kita lebih kenali dengan panggilan Ibn Sina tu sebenarnya, hadirin dan hadirat. Ibn Sina telah menyelisihi golongan falasifah ini dengan dalam isu inilah, dalam isu ini. Faqal, lalu kata Ibn Sina, bal ya'lamu nafsah, bahkan dia mengetahui, yakni Allah mengetahui tentang dirinya. Wa ya'lamul asya'al kulliyah, dan Allah mengetahui perkara-perkara yang sifatnya kulli saja. Sifat kulli ni maknanya ijmali, secara umum saja Allah mengetahui. Wa la ya'lamu al-juz'iyat, tapi Allah ni dia kata tidak mengetahui perkara-perkara juz'iyat, maknanya perincian-perincian, detail-detail Allah tak tahu. Tapi yang Allah tahu, kata Ibn Sina, dia kata sifat yang umum saja, in general. Ini pun tak betul juga. Wa talaqqat hadha al-mazhab minhum al-mu'tazilah. Dan mazhab ini, iaitu pendapat ini, telah diterima, telah diambil oleh golongan al-mu'tazilah. Wa ka'annahum istaskaru al-ma'lumat. Seakan-akan mereka ni mengingkari maklumat tersebut. Falhamdulillahilladzi ja'alana mimman yanfi 'anillahi subhanahu al-jahl wan naqas. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua ini dalam kalangan mereka yang menafikan kejahilan dan kekurangan daripada Allah. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, bagi kita Allah mengetahui segala-galanya. Yang jelas, yang tersembunyi, yang detail, yang menyeluruh, yang umum, semua Allah tahu. Tak ada kita kata bahagian ni Allah tahu, bahagian ni Allah tak tahu. Kita tak kata macam tu. Sebab itu kata Ibn al-Jawzi selaku penulis kitab, Alhamdulillahilladzi ja'alana mimma yanfi 'anillahi subhanahu al-jahla wal naqas. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dari kalangan mereka yang menafikan kejahilan dan kekurangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu biqawlihi, dan kita beriman dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala ya'lamu man khalaq, tidakkah Allah yang maha menciptakan itu telah mengetahui, tidakkah Allah yang telah menciptakan itu mengetahui, dalam surah Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah tu maha latif, maha lembut, dan juga al-khabir, iaitu pengetahuan Allah tu maha halus, meliputi segala sesuatu. Dan ayat tersebut adalah dalil menunjukkan Allah tahu segalanya. Bukannya Allah tahu sebahagiannya atau sejuzuknya atau sedikitnya, tidak. Wa qawluhu, dan juga ataupun wa qawlihi, iaitu wa nu'minu biqawlihi, dan kita juga beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 59. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَهِ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Dan Allah mengetahui apa yang berada di darat. Dan Allah mengetahui apa yang ada di laut. Dan Allah mengetahui setiap warakah, iaitu setiap daun-daun yang gugur. إِلَّا يَعْلَمُهَا. Semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Maknanya hatta kalau ada daun-daun yang gugur daripada pohon, daripada pokok, itu pun Allah tahu. Wa dhahabu ila anna ilma Allahi wa qudra ala ila anna ilma Allahi wa qudratuhu huwa zatuh. Dan mereka berpendapat, iaitu ahli falsafah ni, mereka berpendapat bahawasanya ilmu Allah dan juga kekuasaan Allah tu adalah zat dia. Firaran min ayyus bitu qadimain. Sebab mereka nak menjauhkan diri, melarikan diri daripada mereka mengisbatkan dua yang qadim. Jadi mereka cakap je ilmu Allah, ilmu dan kudrat Allah tu adalah zat Allah. Begitu. Wa jawabuhum ayyuqal, dan jawapan kepada mereka adalah untuk kita kata, innama huwa qadimun wahid mausufun bisifat. Akan tetapi Allah adalah qadim yang satu yang bersifat dengan pelbagai sifat. Itu ada sifat alim, ada sifat qudrah, begitu. Jadi Allah tu qadim yang satu, itu jawapan dia. Dalam masa yang sama Allah ni bersifat dengan macam-macam sifat. Lianna sifat Rabbil lazimah lahu idza kanat qadimah biqidamihi lam yalzam an takuna ilahan mislah. Ini kerana sifat yang lazim bagi Allah, sekiranya ia juga lama dengan qidamnya Allah, itu tidak menjadikan ia adalah Tuhan yang sama seperti Allah, tak. Tuhan tu tetap satu. Tapi mempunyai sifat yang banyak. Apa dia sifat tadi? Qudrah, iaitu berkuasa. Apa dia sifat tadi? Iaitu ilm, maknanya mempunyai ilmu. Hadirin dan hadirat. Kemudian dikatakan di sini, faslun, satu fasal yang baharu. Waqad ankarat al-falasifatu Okey, baik. Sebelum itu saya nak baca sambungan daripada ayat tadi dalam nota kaki ni. Falaisa yajibu an takuna sifatal ilah ilahan. Tidak menjadi satu kewajipan untuk sifat Tuhan tu adalah menjadi Tuhan. Sifat Tuhan adalah sifat, bukannya Tuhan. Maka kita tak boleh kata yang ilmu Allah adalah Tuhan. Kekuasaan Allah adalah Tuhan. Tak, tetapi itu adalah sifat bagi Allah. Allah adalah satu. Wala sifatul insani insanan, wala sifatul nabiyyi nabiyyan. Dan kita juga tak boleh kata yang sifat seorang manusia adalah manusia. Macam katakan satu orang manusia tu dia ada sifat penyayang. Adakah penyayang tu manusia? Tak, penyayang bukan manusia. Penyayang tu sifat bagi dia. Dia satu je. Sifat bagi manusia yang sama tu, sifat dia adalah dermawan. Betul, pemurah. Pemurah tu adalah satu sifat yang lain. Tapi itu bukan manusia. Itu adalah dia. Dia satu je tapi dia ada sifat pemurah, sifat penyayang, begitu. Dan tidak boleh kita katakan sifat bagi Nabi adalah Nabi, wala sifatul haiwan hayawanan. Maka tak boleh kita kata sifat bagi haiwan adalah seekor haiwan. Fasifatu la takumu binafsiha wala tastaqillu bidhatiha. Sifat tu tidak boleh berdiri dengan sendiri dan dia tidak bersendirian dengan zatnya. Walakin al-murad, yang dimaksudkan dengannya adalah annaha qadimah wajibah. Ia adalah sifat qadimah, sifat lama yang wajib, biqidamil mausuf, dengan disebabkan kidamnya mausuf, iaitu yang disifatkan dengannya, iaitu sifat, iaitu Allah lah. Yang kita kata Allah ni bersifat dengan sifat berilmu, berkuasa dan seumpamanya. Dan kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati. وَقَدْ أَنْكَرَتْ الْفَلَاسِفَةُ بَعْثَ الْأَجْسَادِ. Ahli falsafah telah mengingkari kebangkitan jasad ni. وَرَدَّ الْأَرْوَاءِ إِلَى الْأَبْدَانِ. Dan mereka juga mengingkari kembalinya roh kepada anggota badan. Maknanya kembalinya roh kepada tubuh. وَوُجُودَ جَنَّةٍ وَنَارٍ جِسْمَانَيْنِ. Dan mereka juga menolak tentang kewujudan neraka dan juga syurga. Waza'amu, dan mereka menyangka, anna tilka amsilatun duribat li'awamin nas litafhimis sawabi wal iqab ar-ruhaniyain. Mereka mendakwa, iaitu kelompok ahli falsafah ni, mereka mendakwa bahawasanya yang disebutkan tentang syurga dan neraka tu hanyalah contoh sahaja yang dibentangkan kepada orang awam dalam kalangan manusia ni supaya nak bagi mereka faham. Jadi nak bagi faham, dia buatlah contoh. Tapi dia kata contoh tu tak real pun. Contoh tu sekadar contoh sahaja, dia kata. Nak bagi budak faham. Dia kata, litafhimis sawabi wal iqab. Untuk memberikan kefahaman tentang ganjaran pahala dan juga hukuman. Waza'amu, dan mereka juga, itu ahli falsafah ini, mereka menyangka anna nafsa tabqa ba'dal mauti baqa'an sarmadiyan. Bahawasanya jiwa itu akan kekal selepas mati dengan kekal yang bersifat, orang kata sarmada. imma fi lazzah la tusaf wa hiya al-anfus al-kamilah, sama ada pada kelazatan yang tak boleh disifatkan iaitu jiwa yang lengkap, au alam la yusaf, ataupun dalam satu bentuk kesakitan yang tak boleh disifatkan, wa hiya an-nufus al-mutalawisah, iaitu jiwa-jiwa yang penuh dengan orang kata kotoran. وقد تتفاوت درجات الألم على مقادير الناس, boleh jadi berbeza-beza tahapan dan tingkatan kesakitan atau kepedihan tu mengikut kadar bagi setiap manusia. وقد ينحمي وقد ينمحي عن بعضها الألم ويزول, dan boleh jadi kepanasan, saya minta maaf, keperitan dan kesakitan tersebut akan akan terkena kepada seseorang, dalam masa yang sama dia akan hilang. Fayuqalu lahum, maka dijawab kepada mereka ini, iaitu golongan ahli falsafah yang berpegang dengan pandangan-pandangan sebegini, nahnu la nunkiru wujudan nafsi ba'dal maut, kita sama sekali tidak menafikan wujudnya nafas ni selepas kematian. ولذلك سمى عودها إعادة ولا أن لها نعيما وشقاء, oleh sebab itulah dinamakan kembalinya itu sebagai i'adah, sebagaimana fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah mulakan pada ciptaan kali yang pertama, kami akan ulangi kembali. Maknanya dulu dah hidup, matikan, kami hidupkan balik. Wa qawlihi innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Sesungguhnya Allah yang memulakan ciptaan, kemudian Allah akan mengembalikannya. Dalam surah Ar-Rum, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Allah yang memulakan penciptaan makhluk, kemudian dia akan kembalikannya. Wahwa ahwanu alaih, mengembalikan sesuatu yang pernah ada, yang tu lagi mudah daripada tak ada kepada ada, dan yang pernah ada untuk diadakan balik, mana lagi mudah daripada yang tak ada kepada ada, lagi susah. Yang dah ada kemudian kita nak adakan balik, yang tu tidak susah. Kalau dibuat satu comparison, yang lebih susah adalah daripada tak ada kepada ada. Allah ni daripada tak ada kepada ada pun dia buat. Iaitu daripada tidak wujud kepada wujud. Kemudian kalau dia kata, nanti kamu akan dihidupkan balik setelah kamu mati, sedangkan sebelum itu kita hidup. Maknanya daripada ada kepada ada, lagilah mudah. Walakin mal mani' min hasyril ajsad. Apa yang menghalang daripada dibangkitkannya jasad-jasad ni? Walima nunkirul lazat wal alam al jasmaniyah fil jannah wan nar. Kenapa kita menafi, mengingkari kelazatan dan keperitan yang bersifat jasmani yang berada di dalam syurga? Dalam syurga ada kelazatan, kenikmatan, dalam neraka ada keperitan, kesakitan. Wa qad jaa syara' bidzalik, sedangkan syariat telah memberitahu tentang hal tersebut. Fanahnu, kami ni orang Islam, nu'minu bil jama' baina sa'adataini wasyaqawataini ar-ruhaniyah wal jasmaniyah. Kita menghimpunkan, kita beriman dengan terhimpunnya antara dua kebahagiaan dan dua penderitaan, rohani dan jasmani. Rohani dan jasmani. Rohani itu dalaman lah, jasmani itu fizikal. Wa amma iqamatukumul haqa'iq fi maqamil amsal fatahkum bila dalil. Adapun kamu mendirikan realiti pada kedudukan contoh-contoh, maka itu kamu telah berhukum tanpa sebarang dalil. Fa'in qalu, sekiranya mereka membalas, fal abdan tanhaq wa tu'kal wa tastahil, badan ni sifat dia boleh terhapus dan boleh dimakan dan boleh berubah, kulna, maka kita katakan, al-qudratu la yaqifu baina yadaiha syai' ala annal insan insan binafsih. Kemampuan itu tidak terhenti di hadapannya sesuatu pun, bahawasanya seseorang manusia itu adalah manusia pada diri dia. Falau suni'a lahu badan min turab, kalaulah diperbuatkan buat dirinya satu badan daripada tanah, غير التراب الذي خلق منه. Selain daripada tanah yang dia diciptakan daripadanya, lam yakhruj an kaunihi huwa huwa. Dia itu sama sekali tidak mengeluarkan dia sebagai manusia. Dia adalah manusia, tak kira lah daripada tanah mana pun yang dia diciptakan. Kama annahu tatabaddal ajza'uhu min as-sighar ila al-kibar. Sebagaimana kita berubah anggota tubuh kita ni daripada kecil kepada besar. Wabil hizal wasiman, dari sudut saiz badan kita dan seumpamanya. Fa in qalu, sekiranya mereka mengatakan, iaitu agak ahli falsafah ni mengatakan, lam yakunil badan badanan hatta yarqa min hala ila hala ila an sara lahman wa arqan. Badan tidak menjadi badan sehinggalah dia berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, sehinggalah ia menjadi daging dan sehinggalah dia menjadi darah. Kulna qudratullah subhanahu la taqif 'ala al-mafhum al-mushahid. Kekuasaan Allah ni tidak terhenti mengikut kefahaman yang kita lihat. Summa qad akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, telah menyebutkan kepada kita, annal ajsada, sesungguhnya jasad-jasad itu, tunbitu fil kubur qabla al-ba's, akan ditumbuhkan di dalam kubur. Akan ditumbuhkan di dalam kubur sebelum mereka dibangkitkan kembali ke dunia. Sebelum mereka dibangkitkan kembali ke dunia. Dan yang terakhir, saya nak kongsikan riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Iaitu bahawasanya Nabi SAW bersabda bahawasanya jasad-jasad manusia itu akan tumbuh kembali di dalam kubur sebelum mereka dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Kata penulis kitab, فَأَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِ الْبَزَّاسِ قال أخبرنا أبو محمد الجوهري قال أخبرنا عمر ابن محمد ابن الزيات قال حدثنا قاسم ابن زكريا المطرس قال أخبرنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قالوا 40 شهرا قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله تعالى ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا أظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم. Kita terus kepada terjemahan hadis daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, antara dua tiupan sangkakala, sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua, sangkakala yang pertama tu semua manusia dimatikan dan sangkakala yang kedua tu semua manusia akan dihidupkan, antara tempoh itu adalah selama 40. Para sahabat bertanya, 40 hari ke Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah dia tidak menjawab, ataupun dia kata bukan. 40 bulan ke? Dia kata tidak. Habis itu 40 sanah ke? 40 tahun ke? Begitu. Jadi dikatakan di sini, kalau saya tak silap, selama 40 tahun, hadirin dah ada. Setelah daripada itu, yunzilullahu ta'ala ma'an minas sama. Allah pun akan menurunkan air daripada langit, maka mereka akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman ni. Qala walaysa minal insan syai'un illa yabla. Tidak ada daripada manusia ni sesuatu melainkan ia akan yabla. Yabla ni akan Yabla ni dia akan, orang kata apa, semuanya akan hilang ataupun habis. Ataupun bercerai. Kecuali satu tulang sahaja. Dan tulang yang dimaksudkan adalah ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni adalah tulang yang terletak di bawah tulang sulbi. Tulang yang terletak di bawah tulang sulbi. Wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Daripada tulang tersebutlah manusia akan dibentukkan kembali pada hari kiamat kelak. Maknanya apabila dia dibangkitkan setelah sangkakala kali yang kedua di ditiupkan, hadirin dan hadirat. Jadi, selesai kepada topik tersebut, tuan-tuan dan puan-puan para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, kita akan masuk pada muka surat 333. Pada muka surat 333 ni, وَقَدْ لَبَّسَ إِبْلِيسُ عَلَىٰ أَقْوَامٍ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا tu. Jadi, Iblis telah menipu daya kepada beberapa kelompok daripada ahli agama kita sendiri. Maknanya, kita akan bahaskanlah apakah sambungan dan kupasannya yang panjang lebar. Terima kasih banyak hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ada kekurangan salah silap dalam penyampaian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.